Rasulnya, tidak akan menyempurnakan urus Rasulnya, dan tidak mengokohkan ya, golongan Rasulnya, dan tidak meninggikan mereka, dan tidak memenangkan mereka atas musuhnya, dan menganggap yang berpraduga Allah tidak menolong agamanya dan kita sucinya, bahwa dia menunjukkan kesyirikan atas tauhid dan kebatilan atas hak dengan dalil yang tersendiri, yang mana sehingga sirna ya, tauhid juga perkara hak, yang mana sirna yang tidak akan pernah muncul lagi selamanya, betul-betul suatu dugaan yang sangat jelek, sangat buruk, yang mana disandarkan kepada Allah Ta'ala, terjelas tidak layak dan keagungan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Inna hamda wa izzatu wa hikmatahu ilhati wa ta'ba zalik. Sungguhnya ujian untuknya dan izzah kemuliaan Allah dan hikmah Allah itu dan ilahiyah. Ilahiyahnya itu enggan tidak akan menerima hal-hal demikian, itu buruk persangka. Apakah salat ya, dengan menggunakan sajadah termasuk bid'ah? Tidak, ya, tidak namakan ya, bid'ah. Ya. Itu juga sekarang ini ada karpet gitu. Cuma hal seperti ini, hendaknya warna gambar-gambar yang pada sajadah karpet tadi tidak melalaikan, tidak mengganggu daripada kekhusyukannya. Mungkin jika ada yang bentas sajadah untuk kita pada sholat jamaah, ya, tidak masalah hal demikian gitu kan. Hal demikian yang penting jangan tadi sajadah tadi beruntuk apa gambar makhluk atau mengganggu daripada khusyuk kita saat menghadap ke tempat sujud. Faman dhanna bi zalika fam'arafa wa la arafa asma'ahu wa arafa sifatahu kamalahu kadzalika man anqara ayakuna zalika bi qada'i wa qadari fam'arafa wa la arafa rubyatahu wa mulkahu wa 'azamatahu wa kadzalika man qara ayakuna qadara ma qadara min zalika wa ghayrihi bi hikmatin balighatin wa ghayatin mahdudatin yastahiqu alhamdu 'alayha wa anna zalika innama sidira 'an mashi'atin muratin 'an hikmatin ghayatin matlubatin hiya habu ilahi min bawatiha wa anna tilka asbab al-makruhata al-muqtadiyata laha yakhruju taqruha al-hikmah li-ifbaiha illa ma yuhibbu inka wa inkanat makruhatan lahu wa qadaraha sudan wa la sya'aha abasa wa la khalaqa batila. Oleh karena itulah, barang siapa yang mana berprasangka dengan Allah seperti di atas tadi, ya, seperti yang disebutkan Syekh di atas tadi, Allah Ta'ala tidak akan menolong Rasul-Rasulnya, ya, bahwa Allah tidak akan menyempurnakan agamanya, tidak akan menolong agama dan seterusnya, ya. Berarti orang tersebut tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal nama Allah, tidak mengenal sifat Allah, tidak mengenal kesempurnaan Allah, ya. Demikian juga orang yang mana mengingkari, ya, bahwa demikian sudah diqadha dan takdirnya, bahwasanya Allah tidak menolong Rasulnya, tidak menolong agamanya, itu sudah menjadi qadha dan takdir Allah Ta'ala, itu juga dianggap tidak mengenal Allah, tidak mengenal rububiyahnya, kekuasaan dan keagungannya. Ikan juga barang siapa ingkari bahwasanya Allah mentakdirkan hal demikian tanpa hikmah yang tinggi, ya, puncak yang terpuji, maka juga hal demikian muncul daripada kehendak yang kosong daripada hikmah, ya. Dan semuanya sebab-sebab yang dibenci, yang menyebabkan kita keluar daripada takdir dan hikmah, karena menggiring kepada apa yang dicintai walaupun dibencinya, maka apa-apa yang takdirnya ditadirkannya sia-sia dan tidak menghendakinya, dan tidak menghendakinya dan sia-sia, yang tidaklah menciptakan yang kebatilan. Allah Ta'ala firman, "Zalika azuna allazina kafaru wallazina kafaru minan nar." Itulah dugaan orang kafir, maka celaka orang yang kafir pada terhadap di neraka. Surah Sad ayat 27. bolehkah seorang istri menyuruh suaminya untuk ta'adun, poligami ya? Bagaimana hukumnya? Bahwa poligami, hukumnya adalah boleh, jais gitu. Ya. Bahwasanya salah apa poligami, hukumnya boleh. Sekarang kalau di istrinya menyarankan suaminya ta'adun, silakan saja, itu kan urusan pribadi. Apabila seorang istri menganjurkan suami selalu berbakti kepada orang tuanya, apakah istri mendapatkan pahala seperti suaminya? Iya. Mandala ala khairin fa waqafa ilih. Kauman hadis Rasulullah, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka dia seperti pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi inilah istri salihah yang mana selalu menunjukkan suaminya kepada kebaikan, kepada ihsan, supaya suami tetap birwalidain. Maka jelas termasuk istri yang salihah. InsyaAllah dia mendapat ganjaran pahala seperti ganjaran suaminya. Kemudian ada dalil. Mandala ala khairin fa kafa ilik. Kalau calon istri mensyaratkan suami tidak boleh poligami. Ya. Sudah kita lewati dalam hadis yang dulu kan. Al-Muslimuna ala siapa syurutihim. Illa syaratan haraman wa harama halala. Bahwasa orang Islam itu bersama syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang hal yang halal gitu. Ya. Jadi bahwasanya boleh kita buat perkara syarat-syarat kecuali syarat-syarat yang sedang mengandung yang mana mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, tidak boleh. Demikian juga kesepakatan antara seorang kaum muslimin boleh gitu. Kecuali kesepakatan yang mana menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi demikian persyaratan yang diminta oleh kalau istri suami tidak boleh poligami, itu tidak boleh. Tidak boleh ditaati. Gitu. Tidak bisa ditaati, dipatuhi. Gitu. Waktur nasi azunna billahi al-haq, azunna saw, wabimma ikhtasu bihim, wabimma fa'alu bighairihim, islamu min zalika illa marafallah, warafa asma'u wa sifatu arafa, mujibah hikmati wa hamdih. Dan mu'atas manusia itu berpraduga kepada Allah dan dugaan yang tidak hak, dugaan yang buruk, baik apa yang khusus terhadap mereka, apa yang dia perbuat dan selain mereka, yang tidak ada yang selamat daripada sikap demikian buruk persangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang yang mengenal Allah dan mengenal nama dan sifatnya, dan mengenal apa saja yang menunjukkan hikmah dan kepujian Allah Ta'ala. Ikhwan Rabbikum, lihatlah ini buah daripada orang yang mana mengenal Allah. Orang yang mengenal nama-nama dan sifatnya dan mengenal kesemua langsung hikmah dan pujian Allah Ta'ala. Ini buah daripada Tauhid. Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma wa Sifat dan Tauhid Uluhiyah. Yang mana seorang hamba tidak akan buruk persangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang diperbuat dirinya juga apa yang terbuat terhadap orang lain juga manusia. Maka seorang hamba tidak akan buruk persangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini di bawah ini Syekh rahimahullah Taala memberikan contoh-contoh orang yang buruk persangka kepada Allah Taala, contoh-contoh perbuatan. Yang terakhir apa? Faman qanata min rahmati wa istamra ruhi faqad dhanna bi dhalasu wa mujawaza ala yu'adhib ba'liyahu wa ihsanihim ikhlasihim usawi bainahu wa bain adaihi faqad dhanna bi dhalasu. Kami zanna anu yatruku khalqahu sudah mu'atilina ala umur wa nahi. Ustadu alaihi mursulahu wa anzi ilaihi min kutubahu. Terukuhum hamalak an'am. Kami zanna di sana setau. Sekarang contoh. Maka barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah. Ya. Juga dia putus asa dengan sayangnya. Berarti dia telah berpraduga dengan Allah. Dugaan yang sangat buruk sekali. Juga siapa yang mana berpraduga bahwa Allah boleh baginya mengazab wali-walinya dirinya dengan ikhlas mereka, ikhlasnya juga menyamakan antara mereka antara musuh-musuhnya juga termasuk buruk persangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengazab wali-walinya, ya. Juga barang siapa beraduga Allah Ta'ala membiarkan makhluknya sia-sia. Ya, kosong daripada perintah larangan. Beraduga Allah Ta'ala tidak mengutus kepada mereka Rasul, tidak turun kitab suci, membiarkan mereka sia-sia seperti hewan ternak. Ini termasuk juga buruk prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zanna annahu la yajma'uhum ba'da mautihim lis-sawabi wal-iqab fi darin yujazi al-muhsin fiha bi-ihsanihi wal-musii' bi-sathihi wa yubayyinu li-khalqi haqiqatan ma ikhtalafu fihi izhar al-'alamina kullihim sidqahu wa sidqa rusulahu wa na'adahu kanu hum kadibina faqazanna bi-zanan saw. Juga barang siapa yang beraduga Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan mereka untuk manusia setelah kematian mereka untuk dapat ganjaran atau sanksi di sebuah negeri, dapat ganjaran orang yang berbuat ihsan dan ihsannya, orang jelek dan kejelekannya, dan juga menerang kepada makhluk hakikat apa-apa yang mereka perselisihkan dan menampakkan seluruh alam semuanya kejujurannya, kejujuran rasulnya, sungguh musuhnya mereka lah penusta. Inilah buruk sangka padanya dengan sangka yang sangat buruk sekali. Wa dhanna anna yudhi'u 'alai 'amalu salih alladhi 'amalu khalisan wajhihi 'ala tisri amrihi bilu 'alai bila sabibin min 'abdi wa anna yu'aqibu bimma la sun'a lahu fihi wa la ikhtira'u wa qata wa la irata lahu fi usulihi wa yu'aqibu 'ala fi'lihi wa subhanahu bi wa sana bi anna yajuzu 'alai yu'ida 'adahu akazibun 'alim mu'jizat lati aidu biha anba'u anbiya'u wa rusulahu jari 'ala aidihim yudhiluna bi 'ibadahu wa na yuhsinu min kulli shay' hatta ya'diba man afna 'umrahu fi ta'atihi fa ikhladahu fil jahim isfal safilin ya'nimu man istam fadahu 'umrahu fi 'adawati wa 'adawati rusulihi nihi barfa'u ila 'alim aliyin wa ka amrayni fusun sawan 'indahu rifa imtina'ihima wa qala akhar illa bi khabar sadiq. Juga selanjutnya, barang siapa yang berprasangka Allah Ta'ala itu akan menyia-nyiakan daripada amal saleh yang diamalkan oleh seorang ikhlas wajahnya, rangka masan perintahnya, dan membatalkan tanpa sebab dari hamba, sungguh dia akan menghukumnya tanpa daripada perbuatan dalamnya, tanpa pilihannya, tanpa kekuasaannya, tanpa kehendaknya dalam menggapainya, bahkan menghukumnya atas perbuatannya Subhanahu wa Ta'ala, atau dia menduga untuk Allah bahwasanya boleh bagi dia untuk mengokohkan musuh-musuhnya yang dusta dengan mukjizat yang mana dikokohnya para nabi rasulnya yang berlaku atas tantangan mereka, menyesatkannya hamba-hambanya. Sesungguhnya dia berbaik atas segala sesuatu sehingga mengazab orang yang mana habis umurnya dalam mentaatinya, mengekalkan mereka di jahim, neraka jahanam, pada tempat terendah, dan berikan nikmat orang yang habis umurnya dalam musuhnya, musuh rasulnya dan agamanya, dan mengangkatnya pada derajat yang paling tinggi, aliyin. Maka dua perkara tersebut, sisi kebaikan samar sisinya dan tidak mengenal penghalang salah satunya dan jatuhnya yang lainnya, itu adalah khabar yang satu. Bila fa'aqul yaqdi biqab yahdima wa sunu akhar faqad dhanna bi zarar saw. Kecuali maka akal tidak akan bisa memutuskan kejelekan salah satu keduanya dan kejelekan yang lain, betul-betul telah praduga dan Allah Ta'ala duga yang sangat buruk. Ikhwar qabikum. Jadi ini semua contoh-contoh disebutkan Syekh adalah contoh orang yang mana buruk prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang bertanya. Sekarang kita masuk bab yang ke-59. Bab maja fi mungkin qadar. Bab terhadap pengingkar qadar. Bab apa yang datang dalam masalah. Bab dalam masalah pengingkar qadar. Akhraja Abu Daud an Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abihi an Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qadriyatu majusun hadh ummati in maridu fala ta'ruhum wa in matu fala tashhaduhum. Dikeluarkan dari Abu Daud dari Abdul Aziz bin Abi Hazim dari bapaknya dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al qadariyah majusi umat ini, jika mereka sakit janganlah kalian mengunjungi mereka, jika mereka meninggal jangan kalian menyaksikan mereka. Al qadariyah adalah majusi umat ini. Qadariyah majusi umat ini, jika mereka sakit jangan kalian kunjungi mereka, jika mereka meninggal jangan kalian menyaksikan mereka. Ini hadisnya lemah, Abu Daud nomor 4661. Dari Umar Maula Ufrah Ar-Rajim Al-Ansar Al-Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam likul ummatin majusi, likul ummatin majusun, wa majusu had ummatin lazin yaqulun la qadara, man mata minhum fadashadu janazatahu, wa man marida minhum falata'aduhu, wa hum syi'atu dajjal, haqqun Allahi ifqahum bidajjal. Rasulullah SAW bersabda, setiap umat ini ada majusinya, dan majusi umat inilah orang yang mengatakan tidak ada takdir. Barang siapa meninggal karena mereka, jangan kalian saksikan jenazah mereka. Dan barang siapa yang sakit karena mereka, jangan kalian kunjungi mereka. Merekalah pendukung Dajjal. Dan hak Allah, hak atas Allah, menggabungkan mereka dengan Dajjal. Juga hadis Al-Ma'ah Abu Daud 4652. Apakah seseorang, bahkan boleh seseorang menawarkan agar dirinya dinikahi kepada seorang alim dan dalil bahwa pernah seorang wanita menawarkan dirinya pada Rasulullah SAW, pakai itu hanya fokus Rasulullah SAW? Iya, ya tidak apa-apa. Memang dulu ada seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka itu hanya kekhususan Rasul SAW. Adapun kalau ada seorang wanita yang mana suka pada seorang yang alim, maka hal ini lewat perantara daripada walinya yang membicarakan. Namun kalau dia yang langsung berbicara, maka itu tidak boleh, merupakan kekhususan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis sahih ada seorang wanita yang mana menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dan nunduk. Sehingga ada seorang sahabat di Rasul, jika engkau tidak berminat, bagaimana aku yang melamarnya? Maka Rasul bertanya, apa yang kau miliki? Gitu. Nah, di sini, itu merupakan khususan wanita berdasarkan Rasulullah SAW, menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi. Adapun pada hari ini, jika ada seorang wanita, dia suka pada seorang laki-laki, tidak boleh dia langsung berbicara atau menawarkan, baik secara sindir atau segala macamnya, namun diwajib melawat daripada wali antara laki-laki yang mana berbicara dengan laki-laki yang dia sukainya. Bagaimana untuk membedakan antara ucapan seorang adalah fitnah dan orang yang salah berbicara? Dan ini bisa bedakan dilihat dengan qarinah dan bukti-bukti selanjutnya gitu. Ya. Yang mana dicek ya. Dicek daripada berita yang disampaikan tersebut, apakah dia barangkali salah bicara, ya, maka dilihat, ya, dicek, ditasabut lagi, sehingga kita lihat apakah dia betul dia sebagai pembicaranya atau dia cuma menukil dari orang lain. Apakah boleh seseorang mengungkit kebaikannya kepada seorang yang tengah atau sedang akan menzalimi kita? Apakah sama dengan hadis anjing menelan muntah? Tidak. Ya, karena jelas dalam masalah anjing menelan muntah inilah berkaitan dengan dengan halah dengan sedekah. Adapun yang mana mengingatkan kebaikan kepada orang yang tengah menzalimi, ini boleh untuk mencegah kezalimannya. Lihat ketika kisah Utsman bin Affan, yang mana ada sekumpulan manusia ingin membunuhnya, maka Utsman bin Affan menginginkan, bukankah dulu saya yang dulu membelikan sumur rumah untuk kalian? Ya, karena Utsman bin Affan menginginkan tentang gimana dia pernah dulu di antaranya membelikan kepada Fadilah kebaku tamannya tentang masalah beli sumur rumah gitu. Wallahualam. Jadi jelas ini masalah anjing inilah memberikan impak sedekah, bukan kepada yang sifat yang lain. Adapun yang lah tadi yang sifat ini boleh tarangkan untuk mengingatkannya supaya jangan terus dia menzalimi. Karena hukum asal sebenarnya yang kita lewati berhadis yang terlalu, man sa'ilaikum ma'rufa fakafi'u, barang siapa yang orang telah berbaik pada engkau, maka jagalah dia di dunia. Dan apabila engkau tidak menemukan sesuatu yang bisa menjaganya, maka doakan dia sehingga melihat sesuatu yang bisa untuk menjaganya. Jadi qadar itulah takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, seluruh makhluk ini. Jadi qadar itulah takdir Allah taala untuk seluruh alam ini, yang mana itu sebuah rahasia yang sudah tertulis, tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah qadar ini rahasia Allah taala pada makhluk, tidak ada kita bisa mengetahuinya kecuali setelah kejadian. Baik itu baik atau buruk. Jadi kita tahu ini sudah takdir kalau sudah terjadi, sudah menjadi kejadian. Sama apakah itu sebuah kebaikan atau keburukan. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qadar itu dimutlak atas dua makna. Pertama, makna pertama takdir, itu kehendak Allah taala terhadap sesuatu. Takdirlah kehendak Allah taala atas sesuatu. Yang kedua, muqaddar, itu apa-apa yang ditakdirkan Allah azza wajalla. Yang pertama tadi, takdir itu kehendak Allah azza wajalla terhadap sesuatu. Yang kedua, muqaddar, itu apa-apa yang ditakdirkan Allah azza wajalla. Bolehkah wanita kafir melihat aurat wanita muslimah? Maka di sini tidak boleh bagi wanita kafir untuk melihat aurat muslimah. Adapun kalau wanita sama muslimah, maka ini kalau wanita sama muslimah ini masih bisa kelihatan kepalanya dan rambut gitu, dan tangan. Tapi kalau orang kafir, maka tidak boleh melihat aurat muslimah kecuali yang tampak itu muka dan tangan gitu. Kedua tadi adalah apa yang takdir oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, kehendak Allah Ta'ala atas sesuatu. Yang kedua, apa-apa yang takdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai sini ada yang bertanya, sudah jam 11.40, mungkin sebentar lagi berbunyi bacaan Quran ini. Kalau tidak ada, tutup kalau majlis. Jangan lupa setiap Rabu sore jam 4 itu pelajari Riyadhus Shalihin.